Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب sebelum kita melanjutkan, sepertinya pemandangan yang sering terjadi ya, selesai sholat anak-anak ribut di luar seperti itu. Baik. Apakah kedatangan mereka bersama dengan orang tuanya atau mereka datang sendiri? Ada satu pemandangan yang mungkin berbeda dengan di tempat kita, walaupun sama-sama ada banyak anak-anaknya. Di sebagian ma'had, upaya untuk menanamkan kepedulian itu demikian bagus. Di antaranya, bagaimana jadi anak-anak itu ditanamkan untuk selesai sholat sholat maktubah, sholat wajib, untuk mereka melaksanakan sholat sunnah. Meskipun sekali lagi mereka belum terkena kewajiban sholat lima waktu, tetapi dalam rangka untuk membiasakan kebaikan-kebaikan kepada mereka, dibimbing untuk melaksanakan sholat sunnah setelah sholat wajib. Di mana ditempuh upaya satu ikhwah itu dia bisa untuk mengawasi beberapa anak, meskipun itu bukan anaknya sendiri. Tentunya terlebih lagi kalau itu anaknya sendiri yang menjadi tanggung jawabnya. Ikhwah di sini mungkin ada yang anaknya dua atau tiga, jadi upayakan untuk bagaimana bisa tertib. Saya ingat tributnya tadi, ingat sekitar 5 tahunan yang lalu, luar biasa ya. Pemandangan 5 tahunan yang lalu itu hampir-hampir seperti itu, karena luar biasa ributnya. Yang itu masih ingat zaman itu ya, zaman 3 bulan itu seperti itu. Sehingga diupayakan sekali lagi kepada semuanya untuk memiliki kepedulian dengan anak-anak salafiyin, anak-anak kaum muslimin, khususnya di ma'had kita, yaitu anak-anak kita sendiri yang kita tertuntut untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Baik, kita melanjutkan membaca dan menyelesaikan 4 hadis terakhir insyaallah. Al-Qari Fadhilatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullah taala, حدثنا ابن المثنى أن يحيى ابن كثير العنبري حدثهم قال كان كرة ابن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب. كتاب بحث حديث yang pertama pada malam ini. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala, haddathana Ibn al-Musanna ismuhu Muhammad Ibn al-Musanna. Dia rawi yang thiqah, termasuk dari Rijal Kutub Sittah. Anna Yahya Ibn Kathir Al-Anbari haddathahum. Muhammad Ibn al-Musanna menceritakan bahwa Yahya Ibn Kathir Al-Anbari telah menyampaikan hadis kepada mereka. Qala, kata Yahya Ibn Kathir, kana kurratu Ibn Khalidin yakulu lana. Qurrah ibn Khalid dahulu pernah berkata kepada kami, ya fityan, la tuglabu ala al-hasan. Wahai para pemuda, la tuglabu ala al-hasan, jangan sampai kalian terkalahkan, ya, di dalam yakni mujalasah kepada Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Jadi jangan sampai dikalahkan oleh orang-orang selain kalian. Maksudnya dari kalangan, ya, orang-orang yang berupaya untuk memanfaatkan kemasyhuran Al-Hasan Al-Basri dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Bagaimana kita ketahui bahwa ada semacam tuduhan bahwa Al-Hasan Al-Basri memiliki pemikiran Qadari. Maka di sini Qurrah ibn Khalid mewasiatkan kepada mereka para pemuda untuk jangan sampai, ya, kalian dikalahkan oleh mereka, orang-orang Qadari. Fa innahu kana ra'yuhu as-sunnah was-shawab. Karena sungguhnya pendapat beliau, yakni pemikiran beliau, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, adalah as-sunnah, was-shawab, dan kebenaran. Dan ini merupakan rekomendasi yang dari Qurrah ibn Khalid. Dan demikian keadaan para ulama, ya, sebagian dengan sebagian yang lainnya saling memberikan tazkiyah dan menghasung kepada, ya, para pemuda secara khusus, demikian pula kaum muslimin secara umum, untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang diketahui oleh mereka sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu yang pantas untuk diambil ilmunya. Baik, kita lihat keterangan dari العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. Kata beliau, "Summa aurada aidan hadits Ibn al-Musanna." Kemudian beliau al-Imam Abu Dawud As-Sijistani juga membawakan hadits Ibn al-Musanna. "Anna Yahya ibn Katsir al-Anbari haddatsahum. Qala kana qurratu ابن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب." Kata beliau Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, ini dari perkataan Qurrah ibn Khalid ini, ay yusihim bimulazamatihi wal akhdi anhu. Di sini beliau memberikan wasiat ya, kepada mereka, yakni para pemuda, termasuk di antara mereka adalah Yahya ibn Katsir al-Anbari, memberikan wasiat kepada mereka agar bermulazamah kepada al-Imam al-Hasan al-Basri, wal akhdi anhu, dan mengambil ilmu, menimba ilmu darinya. Ini arahan atau bimbingan di antara para salaf agar bermulazamah. Terlebih kita ketahui bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri termasuk di antara para pembesar, para a'immah dari kalangan tabi'in. Li'anna ra'yahu as-sunnah was-shawab, karena sungguhnya pendapat atau pemikiran beliau tidak lain kecuali as-sunnah, kecuali sunnah, yakni sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-shawab, dan kebenaran al-haq yang beliau serukan adalah demikian. Wala yasudduhum, agar jangan sampai menghalangi mereka, anhu, yakni dari al-Imam al-Hasan, ma usyi'a minal qawli bil qadar, dari apa yang disebarkan oleh manusia, oleh sebagian mereka, baik dari kalangan qadarinya yang berupaya untuk memanfaatkan ketenaran al-Imam al-Hasan al-Basri untuk melariskan pemikiran sesat mereka qadari, ataupun dari pihak-pihak yang membenci al-Imam al-Hasan al-Basri. Ya, mereka juga ikut menyebarkan dalam rangka untuk menghalangi manusia dari mengambil ilmu al-Imam al-Hasan al-Basri. Wala yasudduhum anhu ma usyi'a minal qawli bil qadar, agar jangan sampai menghalangi mereka ya, dari bermulazamah kepada al-Imam al-Hasan dengan apa yang disebarkan ya, gencarkan, di blow up ya, dari anggapan bahwa beliau al-Imam al-Hasan al-Basri berpemikiran qadari. Fa inna zalika la yasihhu al-baqa' alaihi, karena sungguhnya yang demikian ya, yakni tidaklah benar bahwa beliau ya, di atas, masih terus di atas apa yang disebarkan bahwa beliau memiliki pemikiran qadari. Di sini saya akan al-Imam atau al-Allamah Ahmad ibn Yahya an-Najmi berpendapat bahwa benar ada ya, yakni pemikiran dari al-Imam al-Hasan yang cenderung kepada pemikiran qadari. Insyaallah nanti akan kita baca, kita pelajari di asal-asal berikutnya yang menunjukkan bahwa dari apa yang dinukilkan dari kalam beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menunjukkan yakni baro'ahnya atau bersihnya beliau dari pemikiran qadari. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا حماد ابن زيد عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. طيب. Hadis berikutnya kata Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Ibnu al-Musanna. Ibnu al-Musanna yani Muhammad Ibnu al-Musanna Sulaiman pada riwayat sebelumnya. Wa Ibnu Bashar. Dan Ibnu Bashar ya ismuhu Muhammad ya Muhammad aidan. Beliau ya ma'ruf ya, dengan sebutan dan julukan Bundar. Bundar. Di sana ada yang dijuluki dengan Gundar, Ghain. Kalau ini Bundar. Yani Muhammad ibn Ja'far. Qala, kata keduanya Muhammad ibn al-Musanna dan Muhammad ibn Bashar haddathana Mu'ammalu yani Mu'ammalun ibn Ismail ya, Muhammad ibn Ismail rawi yang saduq adapun yang sebelumnya ya thiqah dua-duanya. Kata Mu'ammal ibn Ismail qala haddathana Hammad ibn Zaid an ibn Aun qala law alimna kata ibn Aun law alimna anna kalimatal hasan tablughu ma balaghat lakatabna biruju'ihi kitaban wa ashhadna 'alayhi shuhudan walakinna kulna kalimatun kharajat la tuhman. Kata Ibnu Aun, law alimna, seandainya kita mengetahui anna kalimatul hasan tablughu ma balaghat, wa seandainya kami tahu ucapan al-hasan sampai kepada yani apa yang sampai yani yang dari sana ya disebar dan ditebarkan bahwa al-Imam al-Hasan al-Basri berpemikiran qadariyah la katabna bi ruju'ihi kitaban, tentu kita ya, akan tulis dengan rujuknya beliau ya dari apa yang beliau ucapkan tersebut ya, yang beliau ucapkan yang dianggap itu sebagai ini pendukung ya, orang-orang qadari yang darinya dianggap beliau sebagai orang yang berpikiran qadari ya. La katabna bi ruju'ihi kitaban, tentu kita akan menulis ya, kami akan menulis dengan rujuknya beliau dari ucapan yang pernah ya beliau ucapkan tersebut kitaban, dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku. Wa ashhadna 'alaihi syuhudan, dan kami akan datangkan saksi-saksi atas rujuknya Al-Imam Al-Hasan dari apa yang telah atau pernah beliau ucapkan tersebut. Walakinna kulna, akan tapi kita katakan kalimatun kharajat la tuhman, tetapi itu ada suatu kalimat yang keluar lepas dari lisan ya Al-Imam Al-Hasan la tuhmalu, yang kemudian tidak diposisikan ya sebagaimana mestinya. Taib, kita lihat syarah atau keterangan dari Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. ثم أورد حديث معمل ابن إسماعيل. Kemudian Al-Imam Abu Dawud rahimahullah membawakan hadis معمل ابن إسماعيل rahimahullah. قال حدثنا حمد ابن زيد. Telah menyampaikan hadis kepada kami Hamad ibn Zaid. An ibni Aun, dari ibnu Aun, qala, beliau berkata, lau alimna anna kalimat al Hasan tablugu ma tablugu ma balagat lakatabna birujuihi kitaban wa ashhadana alaihi shuhudan walakinna kulna kalimatun kharajat la tuhmal. Kata Al-Allamah Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau menyatakan, aku katakan, walakin ahla syarri, akan tapi orang-orang yang jahat, hatta law kharajat kalimatun wahidah minar rajulil masyhuri bis sunnah, sampai pun seandainya ada satu perkataan saja atau kalimat yang muncul dari seseorang yang dikenal dengan sunnah. Fa ahlu syarri la yatrukunahu. Maka orang-orang yang jahat tidak akan membiarkan satu ucapan yang keluar tersebut. Bal, bahkan inna man lahum hawa, bahkan mereka-mereka yang dikuasai dengan hawa nafsu, yang syuruna tilkal kalimata, akan berupaya untuk menyebarkan sebuah ucapan yang keluar dari lisan seorang yang masyhur dengan sunnah tersebut, raghbatan minhum fi an yakuna ma'hum, karena keinginan dari mereka, orang-orang jahat ini, agar orang yang terkenal dengan sunnahnya tersebut dianggap sebagai bagian dari mereka. Istilahnya apa? Numpang anget, ya. Bahwa buktinya, ya, alim fulan yang dikenal sebagai ahlul hadis, ya, ahlus sunnah, juga pemikirannya sama seperti kita. Ini orang-orang yang jahat memanfaatkan ucapan-ucapan para ulama sunnah untuk dijadikan sebagai tameng dan legitimasi bagi mereka. Ini golongan yang pertama, ya, golongan ahlul ahwa yang berupaya untuk memanfaatkan ketergelinciran dari kalam ulama untuk dianggap sebagai pembela mereka. Wa ya'ti unasun akharun, dan sebaliknya datang jenis golongan manusia yang lain, minal mubghidina lahu, dari kalangan orang-orang yang membenci orang yang masyhur dengan sunnah tersebut. Fayang syurunaha anhu ala sabilil madhammati lahu. Maka golongan yang kedua ini juga akan menyebarkan ucapan yang keluar dari alim tadi, ya, tetapi tujuannya beda. Kalau golongan yang pertama ingin supaya orang, ya, mengakui bahwa alim fulan pun sependapat dengan mereka di atas kesalahan mereka, jadi untuk mencari, ya, pembenar dari ulama sunnah. Itu kalau golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua yang juga ikut menyebarkan ya, ketergelinciran, kekeliruan atau salah ucap yang muncul ya, dari ulama sunnah disebarkan oleh mereka ala sabilil mazammati lahu. Baik, ya, tujuannya dalam rangka untuk mencela terhadap alim tadi. Baik, dan ya, kita melihat pemandangan yang seperti ini pada mereka orang-orang hadadiyin ya, termasuk di kalangan mereka musafiqah ya, bagaimana mereka berupaya untuk yakni mengumpulkan ketergelinciran-ketergelinciran dari para ulama hatta pada perkara-perkara yang mereka sudah rujuk ya, jauh sebelum orang-orang tersebut menemukan ketergelinciran-ketergelinciran tadi ya, dikorek-korek, diupayakan untuk dicari hal-hal yang bisa untuk menjatuhkan kehormatan para ulama sunnah. Bahkan ya, di sisi mereka seandainya pun seorang yang keliru tadi sudah rujuk, itu tidak diperhitungkan rujuknya. Ini keadaan golongan yang kedua. Jadi yang berusaha untuk menyebarkan kekeliruan-kekeliruan yang muncul dari orang-orang yang dikenal dengan sunnah, tujuannya adalah untuk mencela, menjatuhkan kehormatan mereka. Al-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wara'ah, beliau pada syarah hadis ini beliau menyatakan wa hadzal atharu yadullu ala annahu qad hasala minhu syai'un wa talaqqafahu an-nasu وقد يكون هذا الذي حصل منه كلام مشتبه كتب ليه وهذا الأثر dan أثر dari ابن عون ini menunjukkan أنه قد حصل منه شيء telah terjadi dari الإمام الحسن البصري sesuatu watalaqqafahun nas yang kemudian manusia berusaha untuk yakni mengambilnya ya, dan berupaya untuk menyebarkannya. Wa qad yakunu hadha alladhi hasala minhu kalamun mushtabihun, dan bisa jadi bahwa apa yang terjadi dari beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tersebut adalah ucapan yang samar. Ya, ucapan yang samar. Fafahimahu ba'dun nas fahman khati'an wa udhifa ila dhalik. Kemudian dari ucapan yang samar tersebut difahami oleh sebagian manusia dengan pemahaman yang salah. Kemudian dari pemahaman yang salah ini diidhafahkan, disandarkan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Sehingga di sini Ibn Aun menyatakan bahwa seandainya ya, jadi kami mengetahui sampai sejauh itu tersebarnya ya, kalam yang dinukilkan, disandarkan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ya, tentu kami akan menulis ya, kitab dan mendatangkan saksi yang menunjukkan bagaimana rujuknya beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tersebut dari ucapan yang disandarkan kepada beliau ya, dari kalimat yang mushtabih, yang samar, ya, yang dianggap dari situ beliau berpemikiran qadari. Dan dari sini ya, juga kita melihat bahwa ya, para ulama adalah orang-orang yang sangat mudah untuk rujuk ya, sampai pun pada sesuatu yang sesungguhnya itu bukan sebuah kesalahan, tetapi kalimat yang samar yang dianggap ini sebagai sesuatu yang menjadi bahan ya, bagi orang-orang sesat untuk anggap itu sebagai dukungannya, dalam hal ini orang-orang qadariyah, maka dirujuk dari ucapan yang samar tersebut. Apalagi tentunya dari sesuatu yang jelas ya, kesalahannya. Sudah kami sebutkan pada kesempatan yang lalu. Jadi contoh misalnya apa yang dinisbatkan kepada Syekh Arafat Al-Muhammadi hafizahullah oleh orang-orang musafiqah, bahwa beliau ketika menceritakan tentang kisah perang Hunain dengan ya, peristiwa yang terjadi dalamnya, di mana sebagian dari mereka yang ikut dalam pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang baru masuk Islam ya, yang beliau menyebut keadaan mereka yakni yang masih lemah imannya, dan memang demikian hakikatnya. Tetapi ketika muncul tuduhan bahwa ini ucapan yang menunjukkan ya, beliau berpikiran rafid, yakni rafidah ya, tidak benar yang demikian. Tetapi bersamaan dengan itu beliau ya, menarik dari ucapan yang disalahpahami oleh mereka orang-orang musyafiqah sebagai yakni ucapan yang menunjukkan beliau berpemikiran tersebut. Sementara tokoh musyafiqah sendiri terjatuh dalam kalimat yang jelas-jelasan itu penghinaan, pelecehan terhadap para sahabat ya, dengan menyebut mereka sebagai orang-orang yang rawasib, orang-orang yang gagal. ثم قال رحمه الله وحدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب قال قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. selanjutnya قال الإمام أبو داود رحمه الله وحدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أيوب من السختياني قال قال لي الحسن kata أيوب السختياني والحسن ya telah berkata kepadaku ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا aku tidak pernah aku tidak akan pernah mau mengulangi kepada sesuatu pun darinya, yakni dari ucapan yang itu dianggap ya sebagai dukungan terhadap pemikiran qadari abada, jadi selama-lamanya aku tidak akan ya mengulang kembali ucapan yang dianggap itu sebagai ya penguat atau dukungan terhadap orang-orang qadariyah. Baik. Kita lihat keterangan dari Al-Allamah Ahmad An-Najmi rahimahullah. Thumma awrada haditha Sulaiman ibn Harb qala haddathana Hammad ibn Zaid an Ayyub qala qala li al-Hasan ma ana bi'aidin ila shay'in minhu abadan. Bahwa Al-Hasan telah berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, aku tidak akan ya, mengulang kepada sesuatu dari ucapan yani, yang dianggap itu sebagai pemikiran qadari selama-lamanya. Kata beliau, Al-Allama Ahmad An-Najmi, yakni ma huwa bi'aidin ila al-kalam alladhi hasala minhu. Beliau tidak akan mengulang kembali atau mengulangi ya ucapan yang alladhi hasala minhu, telah terjadi darinya, yang dari situ beliau ya dituduh berpemikiran qadariyah. Jadi beliau betul-betul rujuk dari ucapan yang difahami oleh sebagian manusia, jadi sebagaimana pada kalimat sebelumnya, kalam mushtabih, ya ucapan yang samar yang dipahami oleh sebagian manusia sebagai bentuk pemikiran qadari. Beliau merujuk dari ucapan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik. Summa qala rahimahullah haddatsana Hilal ibnu Bushr قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات. طيب. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حلال بن بشر قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات. Kata Imam Abu Dawud bahwa Hilal ibn Bashar telah menyampaikan hadis kepada kami. Dia berkata bahwa Utsman ibn Utsman telah menyampaikan hadis kepada kami dari Utsman al-Batti. Qala, kata beliau, ma fassara al-hasanu ayatan qattu illa 'ala al-ithbat. Tidaklah al-Hasan, al-Hasan al-Basri rahimahullah, menafsirkan satu ayat pun sama sekali kecuali 'ala al-ithbat, kecuali beliau menetapkan, yakni qadar, menetapkan takdir. Baik, kita lihat keterangan dari Syekh Ahmad An-Najmi. Kadzalika al-atharu al-akhir ma fasara al-Hasan ayatan qat illa 'ala al-ithbat, ay 'ala ithbat al-qadar. Syekh Abdul Muhsin rahimahullah hafizahullah beliau mengatakan wa hadza fihi bayan daf'i ma nusiba ilayhi wa radduhu wa annahu ma fassara ayatan illa ala itsbatil qadar. Dan ini ya di dalamnya terdapat penjelasan tentang sanggahan beliau terhadap apa yang dinisbatkan kepada beliau dari pemikiran qadari, dan bantahan beliau ya tentangnya, ya, tentang yang dituduhkan tadi. Wa annahu ma fassara ayatan illa ala itsbatil qadar, di mana al-Imam al-Hasan al-Basri tidak menafsirkan satu ayat pun kecuali beliau menetapkan takdir. Wa huwa khilafu syai'i alladhi nusiba ilaihi, dan ini ya berbeda dengan sesuatu yang dinisbatkan kepada beliau bahwa beliau berpemikiran qadari. Kata beliau ya al-Allamah Abdul Muhsin al-Abbad, wa hadhihi nususun kathiratun wa atharun mutaaddidah, dan ini merupakan nas-nas yang banyak dan asar-asar yang berbilang. Kulluha tadullu ala salamatil hasani mimma nusiba ilaihi minal qadar, di mana semuanya menunjukkan ya akan selamatnya al-Imam al-Hasan al-Basri dari apa-apa yang dinisbatkan kepada beliau bahwa beliau berpemikiran qadari. Kemudian sebelum kita menutup majelis ini ya, saya ingatkan bahwa termasuk diantara amal-amal salih adalah takbir, dan takbir ya, yang dimaksud di sini tentu takbir yang mutlak. Jadi kapan seorang punya kesempatan untuk bertakbir, maka hendaknya dia melakukan itu. Adapun takbir yang muqayyad, ini yang dibaca ya setelah salat-salat yang lima waktu, maka dimulai ya dari sejak fajar ya hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, hingga sore hari ya dari hari terakhir hari tasyrik. Adapun ya untuk takbir yang mutlak disyariatkan sejak mulai masuk dari bulan Zulhijjah ini. Tapi ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.